rasa. Indahnya kehidupan ketika ku buka mataku dalam pelukan bunda cinta. Dunia hidupku nampak berseri selalu, unggas bunga-bunga dan semua seakan tersenyum ceria. Sampai gelap kan berakhir.